على رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في طريق وجد غصن وجد غصن شوك على الطريق Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi sebagaimana firman-Nya, da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira, pelita yang terang benderang bercahaya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah simpan seluruh cinta dan mahabbatullah pada gerak-gerik Muhammad Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Nabi itulah tersimpan cahaya kecintaan ilahi dalam tuntunannya, dalam bimbingannya, dalam cinta kepada beliaulah kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Hadirin hadirat, sampailah kita kepada hadis mulia yang mana telah kita baca bersama riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya, bahwa Rasul menyampaikan suatu cerita dan suatu kabar. Jika seseorang lelaki, seseorang datang melewati sebuah jalan, lalu ia melihat sebuah ranting yang penuh dengan duri, seraya menyingkirkannya dari jalan, meminggirkannya dari jalan, fasyakarallahu wa ghafara. Kita lihat kalimat ini, fasyakarallahu lahu wa ghafara. Allah berterima kasih padanya sehingga Allah mengampuninya. Kita lihat siapa yang berterima kasih. Allah. Apa kekuatan kita? Pikirkan panting berduri dari jalan. Barangkali yang lewat cuma hewan. Barangkali yang lewat cuma orang-orang yang berdosa. Barangkali siapapun atau tidak ada yang lewat sama sekali di jalan hidup. Namun perbuatan mulia yang muncul dari jiwa dan niat yang suci tidak dibiarkan oleh Allah. Bukan perbuatan tangan mengangkat ranting dan menyingkirkannya, tapi jiwa yang bergetar yang dilihat oleh Rabbul Alamin Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada sang Nabi bahwa niat orang itu dengan perbuatannya membuat Allah berterima kasih kepadanya. Fasyakarallahu lahu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berterima kasih atas kebaikan hamba-hambanya kepada hamba yang lainnya. Inilah keindahan Allah yang Maha Indah. Inilah perbuatan yang Maha Indah. Inilah kasih sayang yang Maha Indah. Sehingga di dalam menyingkirkan ranting berduri saja sudah tersimpan pengampunan ilahi dalam gerak-gerik kita, dalam melangkah menuju majlis ini sebagaimana hadis yang kita baca minggu yang lalu, bahwa Allah mengharamkan setiap kaki yang terkena debu fi sabilillah dalam menuju ke jalan Allah, menuju salat berjumaah, menuju majlis, menuju tempat zikir, sebagaimana Allah muliakan hal itu dan disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah mengharamkan setiap anggota sujud terkena api neraka, dan demikian banyaknya dan berpuluh ratus ribu hadis nabawi dan ayat Al-Qur'an yang menyampaikan kepada kita akan kelembutan Rabbul Alamin dan jasanya kepada kita. Dan tawaran lamaran cinta Rabbul Alamin selalu ditawarkan setiap detik dan kejap pada setiap hamba-hambanya beruntung mereka yang mau menerima tawaran pengampunan. Yang Maha Mengampuni menawarkan pengampunannya. Yang Maha Baik menawarkan surganya yang abadi. Yang Maha Memiliki kebahagiaan dunia dan akhirat menawarkan kebahagiaan dunia dan akhirat bagi yang menginginkannya. Hadirat yang hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ. Sungguh orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan mengikuti apa-apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafara anhum sayyi'atihim, Allah kikis terus dosa-dosa mereka dengan amal-amal mereka, dengan perbuatan mereka, dengan ibadah mereka, dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, amal fardu dan sunnah, perbuatan baik yang besar atau yang tampak sekedar menyingkirkan ranting saja. Terus Allah subhanahu wa ta'ala mengikis perbuatan dan dosa-dosa mereka, kafara anhum sayyi'atihim, karena sayyi'at itu adalah hal yang hina-hina, bisa berupa perbuatan dosa, bisa berupa dosanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, berbeda dengan dulu. Kalau dulu dosanya, tapi kalau sayyi'ah perbuatan buruk, bisa berupa dosa, bisa berupa perbuatannya. Kalau seandainya Allah menghapuskan dosanya saja, Allah tidak menghapuskan sifat dan keinginan buruknya, maka orang ini akan terus dalam dosa. Semakin dia menerima tuntunan Nabi Muhammad SAW, menghiasi dirinya dengan sunnah sang Nabi, dengan keindahan sang Nabi, kafaraan hum sayyi'atihim, Allah menghapuskan sedikit demi sedikit hal-hal yang buruk darinya, dosa-dosanya dan sifat-sifat buruknya. Saya selalu menjalankan sunnah, tapi kenapa masih tersisa banyak sifat-sifat buruk pada diri saya? Pertanyaan itu adalah hidayah dari Allah. Pertanyaan di dalam diri kita, kenapa kita masih berbuat dosa, menunjukkan hidayah dari Allah, memberi cahaya di dalam jiwa, memberi kesadaran di dalam hati bahwa kita masih banyak berdosa. Jauh lebih beruntung dari orang lain yang tidak pernah merasa berbuat dosa. Ia terus berbuat dosa, cukup aku sudah istighfar dengan dosaku. Namun kalau kita sudah berusaha menghindari hal-hal yang hina, di dalam diri masih ada haus dan tidak puas akan amal-amal yang saleh, hingga hati masih menjerit mengatakan, kenapa aku masih berbuat sunnah tapi kok masih banyak berbuat dosa. Justru itulah daripada cahaya Rabbul Alamin yang berbicara di hatimu, yang tidak menyenangi hal-hal yang hina ada pada diri kita, dan itulah tanda dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sedang menerbitkan cahaya keindahannya pada jiwamu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian indahnya sunnah Nabi kita Muhammad SAW dan Rasul meneruskan sabdanya, tumahara syuhada khamsatun, lantas Rasul berkata syuhada itu ada lima, yaitu al-makruh wal-maktul wal-gharib musahibul hadam wal-mujahid wal-syahid fi sabilillah. Demikian sabda sahih dari sang Nabi SAW yang baru saja kita baca, bahwa orang yang mati syahid itu ada lima di dalam hadis ini. Al-Imam Rijalul Islam wa Barakatul Anam, Al-Imam Nawawi di dalam syarah Nawawi ala Sahih Muslim mengatakan lebih dari tujuh kelompok orang yang mati syahid ini. Dan tetapi di dalam hadis ini disebutkan lima. Riwayat Sahih Muslim tertulis tujuh. Riwayat hadis lainnya lebih banyak lagi. Di dalam hadis ini yang lima itu adalah yang pertama Al-Mat'ud, orang yang mati karena terkena wabah tahun. Di masa itu ada yang disebut wabah tahun. Wabah penyakit tahun ini kalau sudah datang ke satu negeri, satu wilayah, yang wabah bisa puluhan ribu bahkan ratusan ribu dalam beberapa hari saja. Dahsyat sekali wabah tahun ini, biasanya datang 8 tahun sekali atau 10 tahun sekali di masa itu. Rasul berkata yang wabah terkena penyakit tahun maka dia syahid. Namun sebagian ulama mutaakhirin menjelaskan bahwa semua yang bersifat wabah penyakit, jika ia wafat terkena wabah itu, maka ia tergolong kepada hadis ini. Karena di masa itu tidak ada wabah penyakit yang membunuh kecuali wabah penyakit tahun. Maka sebagian ulama mutaakhirin mengelompokkan orang yang mati wafat, terkena wabah penyakit, maka ia terkelompokkan di dalam syuhada yang lima yang digolongkan sang Nabi, di antaranya al-mafdud. Yang kedua al-mafdud, orang yang terkena sakit di perutnya. Al-mafdud, orang yang terkena sakit di perutnya, apakah itu berubah khususnya atau jantungnya atau lambungnya atau ginjalnya, semua yang ada penyakit di dalam perutnya wafat terkena itu, wafat dalam keadaan syahid. Dan termasuk padanya wanita yang hamil, demikian ucapan dari Imam Nawawi di dalam Syarah Nawawi atau Sahih Muslim. Orang yang hamil masuk ke dalam kelompok ini karena sakit di perutnya wafat, misalnya dalam keadaan hamilnya, maka ia terkelompok di dalam para syuhada yang wafat dalam syahid. Yang selanjutnya adalah al-ghariq. Al-ghariq adalah orang yang wafat tenggelam. Orang yang wafat tenggelam selama ia muslim, maka ia wafat dalam kemudaran syahid. Dan yang selanjutnya adalah sahibul hadam. Orang yang terkena runtuhan bangunan, maka itu berupa tanah longsor, maka berupa runtuhan bangunan atau lainnya, selama ia tertimpa sesuatu runtuhan, maka ia wafat dalam keadaan syahid. Dan yang terakhir syahid di sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Hadirin, syuhada ini terdapat dua kelompok. Kelompok yang pertama ada tiga kelompok, yaitu syahid dunia saja, dia bukan syahid di akhirat. Ada syahidul akhirat, dia bukan syahid di dunia. Yang ketiga syahid dunia wal akhirat, dia syahid di dunia, syahid yang berkhianat di akhirat juga. Yang syahid di dunia dan di akhirat siapa? Orang yang mati syahid dalam membela Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah, atau membela keluarganya atau masyarakatnya dari serangan musuh yang bersenjata, lalu ia melawan dan membela diri dan wafat, maka ia matinya syahid di dunia dan syahid di akhirat. Maksudnya apa? Di dunia tidak disolatkan, tidak perlu dikampani. Kenapa? Karena sudah mati syahid. Di akhirat bersama para syuhada, asal niatnya baik. Ada syahid di dunia, ada syahid mati syahid, tapi di dunia saja. Maksudnya apa? Orang yang ikut peperangan, tapi niatnya bukan untuk membela Allah, niatnya karena emosinya, niatnya karena agensinya, teman-teman ikut perang atau tidak, pakai ikut. Hal seperti ini di dunia diperlakukan seperti syuhada, tidak disolatkan karena orang tahunya dia mati syahid. Tapi di akhirat bukan bersama para syuhada, karena niatnya bukan untuk membela Allah dan Rasul. Ini syahid dunia, ada syahidul akhirat. Syahidul akhirat yang ketiga ini adalah orang yang mati syahidnya di dalam kelompok yang saya sebut tadi, selain yang perang di jalan Allah, yang tenggelam, yang terbakar, juga dalam Sahih Muslim tersebutkan juga termasuk yang terbakar, dan orang yang terkena runtuhan, mereka disolatkan, tidak diperlakukan seperti para syuhada. Para syuhada tidak disolatkan, tidak dikafani, tidak perlu dikafani. Oleh tidak dikafani, tidak perlu dikafani, tidak perlu disolatkan, tidak perlu juga dimandikan, langsung dimakamkan karena mereka para syuhada. Tapi syuhada yang lain tadi tetap diperlakukan seperti muslimin yang lainnya, tapi di akhirat bersama para syuhada. Di dunia mereka tidak diperlakukan seperti syuhada, tetap dimandikan, tetap disolatkan, tetap dikafani, di yaumul qiyamah mereka bersama para syuhada. Dan juga tentunya kelompok yang mengikutkan bersama mereka adalah mereka yang mencintai para syuhada. Hadirin hadirat, ingat janji Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, almarhu ma'man ahab, seseorang bersama dengan orang yang dia cintai. Kita punya satu idola yang menjadi imam syuhada, imamul awliya, imamul awliya, imamul subha, imam dari semua mukminin mukminat, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menerangi jiwa kita dengan cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu Allah membuka tabir cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rahman Ya Rahim, kami bermunajat kehadiratmu, memohon kepada Zatmu yang Maha Luhur, kepadamu yang Maha Indah, kepadamu yang Maha Mengampuni, terangi jiwa kami dengan keindahan namamu, Berani jiwa kami dengan keindahan pengampunan. Berani jiwa kami dengan keindahan khusyuk. Terangi ruh kami dengan kecintaan kehadiratmu. Terangi hari-hari kami dengan kebahagiaan dan kemakmuran. Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikan malam ini malam yang paling banyak kau limpahkan anugerah daripada kami. Ya Rahman ya Rahim, mahiran pembatina dunia wal akhirah. Dan jadikan malam esok lebih banyak lagi anugerah kau limpahkan. Ya Rahman ya Rahim, jadikan hari-hari kami bagaikan gelombang kenikmatan yang terus berlipat ganda dari daerah rahasia samudera anugerahmu yang maha luhur dan tiada pernah terhenti. Ya Zal Jalali wal Ikram, wahai namamu yang maha indah dan maha luhur. Jika kami memanggil namamu, maka engkau melihat dan engkau memuliakan kami dengan sedemikian-demikian anugerah, dengan sedemikian-demikian pengampunan, sebagaimana firmanmu di dalam hadis kudsi, ya Ibnu Adam, innaka ma da'awtani wa raja'awtani wa fardulaka ala ma kana minka fala umani. Wahai keturunan Adam, jika kau berdoa dan berharap kepadaku, ku hapus dosa kalian tanpa ku pedulikan lagi. Demikian janji Rabbul Alamin bagi mereka yang menyeru namanya, yang berdoa kepadanya, yang bermunajat kepadanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita memanggil nama Allah, bermunajat ke hadratullah, hadirkan seluruh hajatmu, hajat yang tak kita ketahui dan hajat yang belum kita ketahui, agar diijabah oleh Allah. Segala musibah yang akan datang di masa mendatang dalam kehidupan kita, agar digantikan oleh Allah dengan rahmat dan inayah. Rabbi, kami memohon kasih sayangmu pada setiap nafas kami. Jadikanlah setiap detak jantung kami limpahan rahmatmu. Rabbi, daripada usia kami lalu yang barangkali penuh dosa dan kegelapan, kami mohon kepadamu kau palingkan seluruh catatan dosa kami menjadi catatan taubah. Jadikan setiap nafas kami yang lalu bukanlah dosa tapi taubah, tapi doa, nafas doa, nafas munajat, nafas merintih kehadiratmu memanggil namamu yang maha luhur. Kau yang maha membolak-balikkan seluruh kitab amal kami dan maha mampu menghapusnya dan menggantikannya, sebagaimana firmanmu kepada kami ya Rahman ya Rahim. Mereka-mereka yang beriman, illa alladzina taba wa amila amalan salihan faulai yuwajjibullahu sayyiatihim hasanat. Mereka-mereka yang bertaubat, mereka yang beramal saleh, yang mau menyesali dosanya, Allah ganti dosanya dengan pahala. Badalallahu sayyiatihim hasanat. Pastikan seluruh wajah kami ini keluar dari majlis ini sudah tidak lagi ada padanya seputir dosa. Ya Rahman ya Rahim, gantikan seluruh dosa kami dengan pahala. Inilah harapan dan inilah munajat. Fayakunu jami'an ya Allah, ya Allah. Yeah. oleh al-ahya, oleh al